وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نيت التعلم والتعليم والإبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير. فائدة 17. الفائده السابعه عشره. المسبوق يلزمه القيام عقب سلام الامام. مسبوق diharuskan untuk berdiri عقب سلام الامام, segera setelah salamnya imam. لم يكن جلوسه مع الامام محل تشهده. Hal itu jika adanya duduknya bersama imam bukan tempat tasyahudnya, tasyahud masbuk tersebut. Wa imma kasa amidan aliman bitahrim batalat salatuh. Maka jika dia diam ketika itu tidak langsung berdiri, amidan sengaja aliman bitahrim dan tahu hukumnya haram, batalat salatuhu, akan menjadi batal salatnya. Atau nasian atau jahilan lam tabtul. Atau dia melakukan hal itu dalam keadaan lupa atau tidak mengetahui hukumnya. Lam tabtul, maka hukum salatnya tidak batal. Fa in kana mahalla tashahhudihi. Dan jika ketika itu adalah tempat tashahhudnya. Lam yalzamhu zalika, tidak diharuskan untuk melakukan hal tersebut. Lakin yukrah lahu tadwiluh, tapi makruh baginya untuk memanjangkannya. Ini hukum berkaitan dengan masbuk, yaitu jika imam masbuk, dalam arti di sini dia harus menambah rokaat setelah salamnya imam. Nah, jika ada makmum yang masbuk yang harus menambah beberapa rokaat atau satu rokaat setelah salamnya imam, ketika imam mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah salam kedua ya. Setelah salam keduanya imam, maka di situ ada dua keadaan masbuk itu. Bisa jadi masbuk ketika itu tempat tasyahudnya dia, sesuai dengan tempat tasyahudnya. Atau dalam arti di sini tasyahud awal, karena tidak mungkin tasyahud tasyahud sani yang namanya bukan mas. Jadi bisa jadi tasyahud saninya imam sesuai dengan tasyahud awalnya masbuk. Kalau misalnya itu 4 rokaat, berarti masbuk itu ketinggalan dari imam 2 rokaat. Jadi di akhir sholat, di tasyahud saninya imam, maka di waktu itu juga adalah tempat untuk tasyahudnya masbuk, tasyahud awal. Ya. Kalau memang demikian, maka setelah salamnya imam, boleh-boleh aja masbuk tersebut melama-lamakan duduknya. Tidak langsung berdiri, boleh dia baca doa, boleh dia teruskan tasyahudnya. Tapi tetap dikatakan makruh tatwilu. Makruh untuk dipanjangkan. Karena itu adalah tasyahud awal. Dan tasyahud awal kan makruh diperpanjang. Tasyahud awal cukup baca tasyahud dan sholat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu doa, nanti baca doa di situ. Walaupun tidak batal, tapi kita katakan hukumnya makruh. Jadi tasyahud awal dianjurkan untuk tahfif. Nah, karena di saat itu tempat tasyahud awal bagi masbuk, maka dimakruhkan bagi masbuk untuk memanjangkan atau melamakan. Jadi yang lebih baik tentunya setelah salamnya imam, yang kedua langsung masbuk berdiri. Tapi jika dilamakan pun hukumnya juga tidak batal ya. Tapi andai kata waktu itu bukan tempat tasyahud bagi masbuk. Semisal masbuk itu ketinggalan satu rokaat dalam sholat yang berjumlah 4 rokaat. Berarti itu rokaat ketiga. Bukan tempat tasyahud awalnya masbuk. Maka di situ setelah salamnya imam yang kedua, diharuskan bagi masbuk untuk langsung berdiri. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masbuk langsung berdiri. Allahu Akbar. Ketika berdiri dan teruskan sholatnya, barulah kita katakan hukumnya sholatnya sah dan sempurna. Tapi Tapi kalau dia tidak berdiri langsung, ta'akhir, terlambat, biqadri tuma nina urfan, maka di situ dihukumi batal sholatnya jika dia melakukannya dengan sengaja dan tahu hukum. Kemarin kan juga sudah disebutkan ya, terakhir itu. Itu juga disebutkan apa yang dimaksud kalau tidak langsung berdiri. Akan dihukumi sholatnya masbubah, batal. Maksudnya tidak langsung itu gimana jumlahnya, kadarnya. Ya, itu sebelumnya kita sudah bahas. Dan di situ ada khilaf antara Ibn Hajar dan juga Imam. Ajar mengatakan biqadri jalsatil istiroha tapi akmaluha, akmal jalsatil istiroha. Imam Romli mengatakan ya biqadri akhal jalsatil istiroha atau fauran, ini akhal. Jadi Imam Romli akhaluha, Imam bin Hajar aksaruha, akmaluha. Yang ke-18 yukabiru masbukun lil qiyami ba'da salami al-imam. Masbuk mengucapkan takbir untuk berdiri setelah kedua salamnya imam. In kana al-mahallu alladhi jalasa ma'ahu fihi mawdi'a julusi. Jika tempat posisi yang dia duduk bersamanya bersama imam di dalam duduk tersebut mau dijulusi, memang sesuai dengan tempat duduknya masbuk. Contohnya ka'an adrakahu fi salisati rubaiyatin. Seperti misalnya masbuk itu mendapatkan imam dalam rakaat ketiga dalam salat rubaiyah yang berjumlah 4 rakaat. Berarti nanti ketika tasyahud tsani lil imam, maka di situ adalah posisi duduknya masbuk. Karena posisi itu adalah posisi tasahud awal bagi mas masbuk ya. Au saniyati maghrib, atau contoh misalnya dia mendapatkan imam dalam rakaat kedua salat maghrib, rakaat kedua salat maghrib, ketinggalan 1 rakaat berarti. Ketika imam tasahud sani, berarti itu adalah tasahud awal bagi mas masbuk, tempat duduknya. Bagaimana kalau tempat duduknya? Maka kalau tempat duduknya disunahkan bagi makmum mengucapkan takbir. Dari duduk untuk berdiri, sunnah mengucapkan Allahu Akbar berdiri. Berarti kalau bukan tempat duduknya, mendapatkan imam dalam rokaat yang kedua, dalam sholat 4 rokaat, berarti kan bukan tempat duduknya nantinya. Maka di situ ketika nantinya imam salam, masbuk mau bangun, mau berdiri, tidak sunnah mengucapkan takbir, tidak sunnah mengucapkan takbirnya. Wa illa lam yukabbir lil qiyam. Maka kalau tidak menjadi tempat duduknya bagi masbuk, maka ketika berdiri masbuk tidak disunahkan mengucapkan takbir. Jika mengucapkan takbir ketika itu, maka sholatnya tetap enggak batal karena cuma tak, karena itu tidak sunnah. Bukan tidak sunnah berarti batal. Kalau tidak sunnah tetap tidak batal. Tapi kita katakan kenapa tidak batal? Karena itu adalah takbir. Takbir adalah zikir. Dan mengucapkan zikir dalam sholat hukumnya tidak membatalkan sholatnya. Mengucapkan apapun zikirnya. Mau subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Itu zikir. Mengucapkan zikir dalam sholat tidak membatalkan. Wa illa lam yukabbir lil qiyam. Cuma tidak sunnah kita katakan. Yang ke-19. Yarfa al-masbuk yadaihi nadban inda qiyamil imam min tashahudihi al-awwal. Masbuk sunnah mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya. Nadban sunnah. Inda qiyamil imam min tashahudihi al-awwal. Ketika berdirinya imam dari tashahud awal. Taba'an lahu fi dhalik. Untuk mengikuti imamnya dalam hal tersebut. Ya misal. Kita katakan bahwasanya dalam berapa keadaan disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Berapa keadaan disunahkan mengangkat kedua tangan. Nah. Berapa? 4 ya. Pertama, ketika takbir, takbir apa? Takbir banyak. Ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, hukumnya sunnah mengangkat kedua tangan. Sunnah ya, bukan wah. Jadi misalnya tidak mengangkat kedua tangan pun sudah sah. Allahu Akbar sah. Ya. Yang tidak sah kalau tidak takbir. Walaupun mengangkat tangan. Mengangkat tangannya jelas, mengangkat tinggi-tinggi. Semuanya ngelihat. Tapi tidak takbir. Karena itu adalah rukun qauli. Takbir adalah rukun qauli. Rukun yang berupa ucapan, bukan gerakan. Jadi yang rukun di situ adalah ucapan takbirnya. Bukan mengangkat kedua. Tidak masalah tidak mengangkat kedua tangan. Itu sunnah. Ya, sunnah bahkan hati-hati. Ibn Hajar mengatakan bahwasanya gerakan yang sunnah termasuk bisa membatalkan sholat. Gerakan yang kalau itu adalah tiga gerakan berturut-turut. Misalnya, ketika takbir mengangkat kedua tangan. Berapa gerakan itu? Hah? Dua gerakan. Tangan kanan satu, tangan kiri satu. Kalau ditambah satu lagi, dengan anggota tubuh yang lain, misalnya, maka akan menjadi batal sholatnya. Contohnya, menggerakkan kepala. Allah. Misalnya. Berarti kepala bergerak, tangan kanan bergerak, tangan kiri. Tiga gerakan, hukumnya batal. Menurut Ibn Hajar. Padahal gerakan kedua tangan sebenarnya sunnah. Tapi walaupun sunnah. Sebagaimana juga dalam sholat hari raya kita takbir. Berapa kali kita takbir dalam sholat? Ketika rokaat pertama 7 kali kan kita takbir. Rokaat kedua 5 kali. Di situ kita takbir dengan sunnah juga mengangkat kedua sunnah. Kalau takbirnya hukumnya? Takbirnya hukumnya? Juga sunnah sama. Yang wajib takbirnya itu dalam sholat jenazah. Ketika sholat jenazah takbirnya wajib. Kalau sholat hari raya takbirnya sunnah. Mengangkat tangannya juga. Jadi misalnya kalian sholat hari raya. Tidak pakai takbir. Tidak pakai mengangkat kedua tangan. Hukumnya seperti sholat. Sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnatul wudu. Atau sholat rawatib itu. Itu sudah sah dianggap sholat hari raya. Tidak ada takbir 7 kali. Itu semuanya hukumnya. Nah, ya. Jika di situ dia mengangkat kedua tangannya berturut-turut, Allah Akbar, Allah Akbar, nak pakai membaca bacaan yang sunnah. Apa bacaan yang sunnah? Al-Baqiyat As-Solihat, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Itu bagian solihat disunahkan dibaca di antara dua takbir. Misalnya tidak dibaca pun tidak masalah. Jadi cukup takbir 7 kali, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Dan tidak mengangkat kedua tangan pun tidak masalah. Tapi sunnah mengangkat kedua tangan. Nah, ketika dia mengangkat kedua tangan tanpa membaca bagiat sholihat. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Berarti gerakannya lebih mungkin 3 kali atau 7 kali berarti. Berturut-turut. Tidak ada pemisah. Maka di situ Ibn Hajar mengatakan hukum sholatnya menjadi batal. Loh, kan sunnah itu mengangkat kedua tangan. Walaupun sunnah. Tapi Imam Romli tidak. Gerakan yang sunnah tidak dihitung dalam gerakan yang membatalkan. Yang dianggap yang gerakan yang tidak sunnah. Itu Imam Romli. Tapi Imam Ibn Hajar tidak dianggap termasuk gerakan yang membatalkan. Dihitung dianggap gerakan yang membatalkan. Walaupun gerakan itu adalah gerakan yang disunnah. Yang disunahkan. Jadi kita bicara apa tadi? Mengangkat kedua tangan hukumnya sunnah dalam 4 keadaan. Pertama ketika takbiratul. Kedua ketika ruku. Ketiga, ketika E, tidak. Keempat, ketika apa? Ketika bangun dari tasyahud awal. Berarti tidak sunnah mengangkat kedua tangan ketika dari posisi itidal untuk sujud. Tidak sunnah mengangkat kedua tangan, ingat itu. Ya, begitu juga tidak sunnah mengangkat kedua tangan dari posisi sujud kedua kalau langsung berdiri. Tidak tasyahud awal langsung berdiri dari sujud kedua. Misalnya rokaat pertama atau rokaat ketiga tidak ada tasyahud setelahnya, langsung berdiri. Tidak sunnah mengangkat kedua. Jadi kadang banyak itu yang mengangkat kedua tangan. Tidak sunnah itu. Ya, kalau dari tasyahud awal, maka sunnah mengangkat kedua tangan. Kalau tidak tasyahud awal, tidak sunnah berdirinya mengangkat kedua tangan. Jelasan? Itu empat keadaan disunahkan mengangkat kedua tangan. Nah, sekarang masalahnya, makmum ini tasyahud awal yang mau berdiri. Tapi ada di belakangnya masbuk yang ketinggalan satu rokaat yang berarti bukan tempat tasyahud. Wah, anggaplah masih rokaat pertama kan bagi dia. Tapi bagi imam dianggap tasyahud awal. Nah, ketika imam tasyahud berdiri dari tasyahud awal berdiri, disunahkan bagi imam untuk mengangkat kedua tangan. Masbuknya. Masbuknya kan tasyahud awal juga. Tapi bukan tasyahud awal aslinya dia. Enggak. Dia tasyahud awal untuk apa? Untuk ngikuti imam aja. Kalau sebenarnya sholatnya dia bukan tempatnya tasyahud. Hanya ngikuti imam. Nah, ketika imam berdiri dari tasyahud awal, imam disunahkan mengangkat kedua tangan. Bagi makmum yang masbuk tersebut juga disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Sebagaimana bagi masbuk sunnah untuk mengikuti imam dalam tasyahud awal, maka begitu juga makmum yang masbuk sunnah untuk mengangkat kedua, mengikuti imam. Ini yang dikatakan sini. Jadi disunahkan mengangkat masbuk kedua tangannya ketika bangunnya imam dari tasyahud awal, walaupun bukan tempat tasyahud awal bagi masbuk, ya, taba'an lahu untuk mengikuti imam. Fi dzalika dalam hal tersebut. Wa mubtala ta'dil bitab'iyyah. Dan kalau kita melihat sesuatu yang menuntut sebab yang menjadikan masbuk tersebut sunnah mengangkat kedua tangan bitab'iyyah, yaitu sebabnya adalah karena mengikuti imam. Masbuk tadi sunnah mengangkat kedua tangan karena sebabnya dianggap mengikuti, berarti annahu law lam ya'ti bihil imam la ya'ti huwa bihi. Berarti kalau imam tidak melaksanakannya, tidak melaksanakan mengangkat kedua layati huwa bihi. Layati huwa ini al-masbuk bihi, ini dengan mengangkat kedua. Jadi ketika imam bangun dari tasyahud awal, imamnya tidak mengangkat kedua tangan. Padahal mestinya yang sunnah mengangkat kedua tangan, imamnya tidak mau mengamalkan sunnah. Karena sudah dianggap sudah kebanyakan mengamalkan sunnah biasanya. Jadi tidak mau mengamalkan masbuk ini, mengamalkan sunnah tersebut apa enggak? Sudah dibaca sudah. Kenapa tidak? Karena dia sebenarnya sunnahnya mengangkat kedua tangan karena ngikuti. Kalau imamnya tidak melaksanakannya, tidak mengamalkannya, berarti masbuk tidak sunnah mengikuti. Lam ya'ti la ya'ti huwa bihi. Ini yang dikatakan di sini, tapi nanti ada hilaf. Lakinna qala Syabramisi an Ibnu Hajar. Tapi Imam Syabramisi menukil dari pendapatnya Ibn Hajar, annahu ya'ti bihi. Bahwasanya dia tetap disunahkan mengangkat kedua tangannya. Walau lam ya'ti bihi imam. Walaupun imamnya tidak melakukannya. Ibn Hajar mengatakan tetap sunnah mengangkat kedua tangan. Tapi imamnya sudah mengangkat kedua tangan. Tidak usah mengikuti imam. Imam tidak mengamalkan sunnah, tidak usah di. Masa kalau imamnya masuk neraka, dia mau mengikuti imamnya dan masuk neraka, kan tidak. Jadi tidak usah ikut. Jadi imam. Imam kan jelek. Tidak mengamalkan sun. Jadi dalam hal jelek tidak usah diikuti. Kalau imam mengamalkan sunnah baru di. Nah, begitulah seseorang. Kalau melihat seseorang melaksanakan dan melakukan kebaikan, diikuti. Kalau dilihatnya melakukan kejelekan, jangan siapapun di. Yang ke-20. La yakumul masbuk qabla salamil imam. Masbuk tidak boleh. Tidak boleh berdiri sebelum salamnya imam. Karena makmum memang dijadikan makmum karena dia mengikuti gerakan imam. Imam belum salam, jangan masbuknya bergerak berdiri. Ikuti imam sampai imam salam selesai, baru dia berdiri. Jangan masbuk, jangan berdiri sebelum salamnya imam. Ya, kalau dia berdiri sebelum salamnya imam, hukumnya sholatnya tidak batal. Kalau salam yang ya, kalau sebelum salam yang kedua tidak batal. Kalau habis sebelum salam pertama baru bah. Jadi artinya masbuk akan dihukumi batal kalau dia berdiri sebelum salamnya imam yang. Tapi kalau sebelum salamnya imam yang kedua tidak masalah. Karena dengan salamnya imam yang pertama sesungguhnya dianggap selesai. Jadi salam yang kedua itu hanya tambahan aja. Sunnah yang dianggap tambah. Oleh karena itu kalau setelah salamnya imam yang pertama misalnya kentut, hukumnya tetap sholatnya dianggap. Fa in qama amdan. Bagaimana kalau masbuk itu berdiri tidak kuat dia. Karena imamnya terlalu lama baca. Baca doa setelah tasyahud misalnya. Maka setelah atau sebelum imam salam, masbuknya ini milih untuk berdiri terlebih dahulu. Bila niyati mufaraqah. Tanpa niat. Kalau dia niat mufaraqah, hukumnya sah-sah aja, tapi hukumnya makruh. Ya, tapi tidak batal. Nah, kalau dia tidak niat mufaraqah, dia berdiri, maka di sini dikatakan batalat sholat. Kapan dianggap batal sholatnya? Ba'da mufaraqatihi haddal qu'ud. Setelah dia keluar dari batas posisi duduk. Setelah dia berdiri, dianggap sudah posisi itu bukan posisi duduk. Maka disitulah dia dianggap batal. Kalau dia sudah bergerak untuk berdiri, tapi masih baru bergerak, belum keluar dari posisi duduk, masih belum dianggap batal. Ini yang dikatakan di sini. Tapi ada khilaf sebenarnya. Qala Ibn Qasim. Yambahi al-butlan bimujarradil akhzi fin nuhud. Ibn Qasim mengatakan, seharusnya dikatakan batal sholatnya. Bimujarradil akhzi fin nuhud. Dengan hanya dia sudah mulai bergerak untuk bangun. Nuhud bergerak untuk bangun. Dengan dia memulai bergerak untuk bangun, sudah sebenarnya dianggap batal sholatnya. Kenapa? Wa illam yufarikhu. Walaupun belum pisah dari posisi duduk. Wa ilam yufarikhu haddul qu'ud. Dari posisi atau batasan duduk. Liyamadha li'annahu suru'un fil mubtil. Karena dia ketika itu berarti memulai sesuatu yang membatalkan. Memulai melakukan sesuatu yang membatalkan. Dan memulai melakukan sesuatu yang membatalkan. Sudah dianggap batal. Memulai. Oleh karena itu misalnya. Ketika seseorang niat untuk bergerak dengan tiga gerakan. Batal apa enggak tiga gerakan? Tiga gerakan kan batal. Dia niat mau bergerak dengan tiga gerakan. Kemudian dia mulai dengan satu gerakan. Maka hukumnya dengan satu gerakan sudah dianggap. Tapi enggak jadi dilanjutkan gerakan kedua, gerakan ketiga enggak jadi. Batal apa enggak? Batal. Karena dia sudah memulai melakukan niatnya. Berarti kalau ada seseorang niat untuk mengucapkan tiga ucapan, tapi dia sudah niat tidak jadi melakukannya, tapi sudah kadung niat, batal apa enggak? Hah? Tidak niat, sudah niat tapi belum mulai. Karena belum memulai maka belum dihukumi bah. Kalau seseorang niat dalam sholatnya, kalau saya datang, ana mau batalkan sholat ana. Berarti batal. Walaupun belum datang zatnya. Ya, pagi misalnya. Li'annahu suru'un fil mubtil. Karena dia memulai, sudah memulai. Ya, berkhilaf kalau belum memulai, cuma niat aja belum mulai, tidak masalah. Yang penting jangan niat keluar dari sholat. Kalau niat keluar dari sholat sekarang sudah dihukumi batal. Kalau niat melakukan yang membatalkan, niat melakukan yang membatalkan, beda ya. Niat keluar dari sholat. Atau ragu sekalipun, jangankan niat. Ragu apa mau membatalkan apa tidak. Sudah dihukumi. Atau menggantungkan seperti tadi. Kalau Zaid datang, anak mau batalkan, sudah dihukumi batal. Tapi kalau niat melakukan sesuatu yang membatalkan, tidak dianggap batal sampai memulai. Ya, walaupun tidak sampai tiga gerakan misalnya. Fa in saha au jahila. Bagaimana kalau masbuk tersebut dia berdiri, tidak niat mufaraqah. Tapi dia saha, lupa. Lupa kalau dia makmum misalnya. Au jahila atau dia tidak tahu hukumnya. Batal apa enggak? Batal apa tidak batal kalau lupa atau tidak tahu hukumnya? Tidak, bah. Karena dia lupa dan tidak tahu hukum. Nah, tidak batal. Cuma lam yu'tadda bi jami'i ma adabihi. Cuma apa yang dia lakukan ketika dia berdiri bangun, dia lakukan rukun Fatihah, membaca Fatihah atau mungkin juga ruh, semua itu tidak diang sampai dia duduk kembali, kemudian nunggu salamnya imam baru kemudian dia berdirilah. Itu tidak dianggap semuanya. La yu'tadda bima bi jami'i ma adabihi hatta yajlis, sampai dia berduduk kembali. Sumayagum, kemudian berdiri lagi. Berdiri, kapan? Ba'da salamin. Wa mata alima, dan kapan dia mengetahui atau dia ingat. Ketika berdiri, dia tidak tahu kalau hukumnya membatalkan. Tidak tahu hukumnya. Tahu-tahu dia tahu ketika berdiri. Atau ketika berdiri, dia lupa kalau dia mak. Ketika berdiri, baru dia ketika ingat atau ketika tahu, walam yajlis, tidak langsung duduk, batolat harus langsung doh. Yang ke-21, qala Abu Hanifah, la tasihu salatu khalfal masbuk. Hukumnya bermakmum dengan masbuk apa? Hukumnya boleh-boleh aja. Ya, kalau misalnya ada masbuk, kalian bermakmum di belakangnya boleh. Yang penting dia sudah salatnya sen. Jadi dia sudah putus dari imam, sudah salam imamnya, kemudian dia berdiri, kalian bermakmum dengannya. Boleh. Nah, itu mazhab Syafi'i. Tapi di sini, mazhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak sah. Bermakmum dengan masbuk, hukumnya tidak sah. Oleh karena itu, kalau misalnya kita ketinggalan sholat berjamaah, tapi di situ masih ada yang masbuk, maka lebih baik kita sholat dengan orang lain, kalau memungkinkan dan ada orang yang mau sholat dengan kita, daripada kita sholat dengan masbuk di belakangnya, karena di situ Imam Abu Hanifah mengatakan sholat kita menjadi tidak. Kama fi tafsihil mustafidin naklan admin an matni tanwir. Hukmul muwafiq annahu idza raqa imamuh qabla an yutimma huwa fatihatahu la yalzamuhu an yarka ma'ahu li ajli tafsili raqah. Hukumnya makmum yang muwafiq, muwafiq ya, bukan sebaliknya masbuk. Jadi berarti muwafiq itu sebenarnya dia mempunyai waktu, bukan dia sudah selesai baca Fatihah, tidak. Yang penting dia punya waktu yang cukup untuk membaca Fatihah dengan bacaan yang normal. Ya, kalau misalnya membaca dengan bacaan yang normal, waktu yang dimiliki oleh makmum tersebut antara takbirnya dan antara rukunya imam cukup untuk membaca Fatihah dengan bacaan yang normal. Berarti itu muwafiq. Kalau tidak cukup berarti nah, hukumnya muwafiq. Ya, hukum sebenarnya sudah dibahas, cuma ini ada kaitannya. Hukumnya muwafiq dikatakan di sini annahu idza raqa imamu qabla an yutimma huwa fatihatahu, jika imamnya ruku padahal dia belum menyempurnakan bacaan Fatihahnya, la yalzamu an yarka mahu, tidak diharuskan bagi muwafiq tersebut untuk ruku bersama imam. Bahkan dia sebaliknya, dia malah diharuskan untuk menyempurnakan Fatihahnya, karena dia belum selesai baca Fatihah. Kalau dia ruku bersama imam padahal Fatihahnya belum selesai, maka hukumnya batal. Beda dengan masbuk. Kalau masbuk sebaliknya, tidak boleh meneruskan. Dia harus malah ruku bersama imam dan ditinggalkan bacaan Fatihahnya. Tapi kalau muwafiq sebaliknya, dia harus meneruskan Fatihahnya dan tidak boleh dia ruku bersama. Kalau ruku bersama imam berarti hukumnya dianggap. Jadi dikatakan tidak wajib dan tidak harus dia ruku bersama imam untuk mendapatkan satu rakaat. Beda dengan mas. Kalau muwafiq tidak harus. Kalau masbuk seperti yang dikatakan dalam hukumnya masbuk. Bal yajib an yatakhallaf. Bahkan wajib atasnya untuk yatakhallaf. Apa yatakhallaf? Untuk mundur atau terlambat dari imam, tidak mengikuti imam. Untuk wayutimaha, untuk menyempurnakan bacaan. Wayutrik ar-rak'ah biruku wahda. Dan dia sudah dianggap mendapatkan satu rakaat walaupun dia rukunya ketika itu sendiri tidak berbarengan dengan imamnya sudah iktidal misalnya. Jadi dia rukunya sendiri tidak mendapatkan ruku bersama. Tapi tetap karena dia muafik dianggap mendapatkan satu rakaat. Lakinahu. Tapi. Intakhallafa an imamihi biruknen. Jika dia terlambat daripada imamnya dengan dua rukun fi'liyen, dua rukun fi'li, maka hukumnya batalat. Kapan rukun fi'liyen? Berarti kalau imam kapan? Hah? Imam bangun dari salah. Dua rukun. Hah? Waktu mau, nah, mau sujud. Turun, mau sujud. Keluar dari posisi itidal. Sedangkan makmum tersebut yang muafik tetap masih membaca fa. Dan imamnya sudah keluar dari posisi itidal. Berarti dia terlambat dengan dua rukun. Yaitu rukun ruku, dan rukun itidal. Dan makmum yang terlambat dari imamnya dengan dua rukun terlambat. Hukumnya dianggap, berarti muafik tersebut kalau terlambat dia dari imamnya sampai ketinggalan dua rukun dihukumi batalat salat. Kecuali apa? Kecuali kalau ada apa ada uzur sudah kita bahas. Contohnya, ya bati'al qira'ah, dia tidak bisa membaca cepat. Contoh yang lain uzur adalah dia lupa membaca. Dia ingat setelah imam belum baca Fatihah. Nah, uzur karena lupa enggak baca Fatihah atau dia atau dia membaca yang sunnah. Doa iftitah, ta'awud, mengira imam itu setelah membaca Fatihah akan diam, memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca. Tidak tahunya imamnya marah, rukuk langsung atau baca Fatihah, baca surat tapi surat yang pendek. Ma'zur, makmumnya berarti dianggap ma'zur. Maka dia ketinggalan dengan dua rukun pun hukumnya boleh. Yang penting jangan sampai ketinggalan tiga rukun apa? Ya, tiga rukun tawila. Salah seharkan tawila. Ini rukun rukuk dan juga sujud awal dan juga sujud asani. Tidak dianggap iktidal, tidak dianggap julus bainah sajdatain karena itu rukunnya rukun qasir. Nah, kalau sudah ketinggalan dari itu, maka dia diberi dua pilih antara niat mufa atau mengikuti imam tapi dia dianggap ketinggalan satu. Ini untuk ingat-ingat aja. Pembahasannya sudah selesai. Qala Shihab ibn Qasim. Innal muwafiq alladhi adala ilal istihal bis sunnah. Nah, ini langsung di sini dibahas. Imam ibn Qasim mengatakan bahwasanya muwafiq yang adala ilal istihal yang dia berpaling kepada menyibukkan diri mengamalkan sunnah adalah ilah ya, bukan adalah an. Jadi muafik tapi dia menyibukkan diri dengan yang sunnah. Seperti apa? Kedua il iftidah wa ta'aw tahu ahwalun khumsa. Keadaannya ada lima. Keadaannya ada berapa? Yang pertama, an yata haqqaq al ai idrak al-Fatihah qabla ruku'il imam. Keadaan pertama makmum tersebut, dia merasa yakin dia merasa yakin dia bisa mendapatkan bacaan Fatihah sebelum imamnya ruku. Dia yakin ketika dia takbir, ana bisa mendapatkan atau menyelesaikan Fatihah ana sebelum imam ruku. Yakin. Apa hukumnya? Yatahaqqaq al-idrak ba'dal ityan bi sunnah. Setelah dia mengamalkan sunnah. Wala subhata. Maka tidak ada subhat lagi. Tidak ada keraguan maksudnya. Anahu yusannahul ityan biha. Maka disunahkan baginya untuk mengamalkan sunnah apa sunnah tersebut? Taif kita. Dan juga ta'aw. Jadi ketika takbir, dia yakin dia bisa. Kalau dia mengamalkan sunnah, dia yakin bisa menyelesaikan Fatihah sebelum imamnya ruku. Maka dia disunahkan ketika itu untuk membaca. Membaca sunnah. Keadaan kedua. An yatahaqqaq adam al-idrak. Sebaliknya. Dia yakin dia tidak bisa menyelesaikan Fatihah sebelum rukuknya. Kalau dia mengamalkan sunnah. Wahada muqassir. Maka bagi dia ini dianggap muqassir. Dianggap lalai. Kalau dia mengamalkan sunnah ketika itu. Karena menyelesaikan imam. Menyelesaikan Fatihah sebelum rukuknya imam. Itu harus. Mengamalkan sunnah. Ya namanya sunnah. Tentunya didahulukan yang harus daripada yang sunnah. Jadi kebagi dia kalau mengamalkan sunnah ketika itu muqassir. Dianggap dialah. Jadi ketika takbiratul ihram dia tahu ini imamnya cepat. Bacanya cepat. Dia tidak baca surat habis Fatihah. Kalau ana baca sunnah. Mengamalkan sunnah baca doa iftitah. Ana pasti tidak bisa menyelesaikan Fatihah sebelum imam. Tukuh. Ana sebenarnya tidak boleh membaca doa iftitah. Tidak boleh ana juga membaca doa. Makanya termasuk syarat sunnah membaca doa iftitah, syarat sunnah membaca ta'awud, kalau dia bisa mendapatkan Fatihah sebelum imam, baru sunnah. Kalau dia tidak yakin seperti itu, apalagi kalau yakin seperti ini, yakin dia tidak bisa menyelesaikan Fatihah sebelum rukuknya imam, maka hukumnya dia muqas sir. Fa'inroka imamuh. Dan kalau ternyata imamnya betul-betul rukuk, jazalahu takhalluf. Boleh dia terlambat dari imam. Tidak langsung mengikuti imam. Karena dia ini kenapa tidak harus mengikuti imam dalam ruku? Kenapa? Dia baca sunnah ini. Mengamalkan sunnah terus baca Fatihah. Ternyata di tengah-tengah baca Fatihah imamnya ruku. Dia boleh terlambat. Tidak harus rukuk bersama imam. Kenapa? Karena apa? Karena dia bukan masbuk. Dia muwafiq. Ini kan dari di awal dikatakan innan muwafiq. Bukan masbuk. Kita tidak bicara masbuk. Ini muwafiq. Jadi kita bicara tentang muwafiq. Dia muwafiq. Cuma dia kalau walaupun muwafiq. Itu kan muafiq kalau mendapatkan waktu yang cukup untuk baca Fatihah. Bukan mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca yang sun. Bukan. Baca waktu yang cukup, punya waktu yang cukup untuk baca Fatihah. Tapi tidak cukup untuk mengamalkan. Tetap muafiq kan. Tapi dia ini membaca yang sunnah. Padahal dia tahu kalau dia baca yang sunnah, dia tidak bisa menyelesaikan Fatihah sebelum imam ruku. Tetap dia baca yang sunnah. Akhirnya imam betul-betul ruku. Dan dia belum selesai Fatihahnya. Gimana hukumnya? Dikatakan tadi boleh dia terlambat dari teruskan Fatihahnya. Karena dia muafiq. Yang penting jangan terlambat dengan dua rukun. Jangan dua rukun. Tidak masalah. Terlambat satu rukun tidak masalah. Walaupun imam sudah itidal tidak masalah. Tapi jangan sampai imam keluar dari posisi itidal. Sedangkan dia masih dalam posisi berdiri. Maka di situ dia akan dianggap batal sholat. Paham ya? Enroka imamu jazalahu tahalluf. Boleh dia terlambat. Malam yakhaf tahalluf firuknen. Selama dia tidak takut ketinggalan dua. Kalau dia takut ketinggalan dua rukun. Misalnya imam sudah dalam posisi itidal. Yang berarti kalau imam sudah. Allahu Akbar keluar dari posisi itidal. Berarti hukumnya makmum dihukumi. Batal. Nah kalau dia takut. Ya Allah. Ini masih belum selesai Fatihahnya. Imam sebentar lagi mau. Mau turun. Mau sujud. Kalau dia takut niat barokah. Daripada bang? Apa boleh dia ruku aja ketika itu? sebelum ketinggalan atau sebelum imam keluar dari posisi, tidak rukuk aja. Tidak boleh karena belum, karena belum selesai Fatihah. Kalau dia rukuk batal sholat, sholatnya belum selesai Fatihahnya. Dia harus selesai kan Fatihahnya. Ya, kalau dia belum selesai tidak boleh rukuk. Tapi kalau dia menyelesaikan sampai imam keluar dari itidal, dia juga bah. Berarti tidak ada jalan yang lain kecuali satu-satunya adalah niat mufarokoh. Satu-satunya niat mufarokoh. Kalau dia teruskan sampai imam keluar dari, batal. Kalau dia ruku, tidak usah diteruskan, bah. Berarti satu-satunya jalan adalah niat. Fatajibu al-mufarokoh. Ini niat mufarokoh. Wa illa batalat sholatuh. Kalau dia tidak niat mufarokoh, batal. Yang ketiga, anjadunat idrak. Kalau tadi ya tahakkak, yakin. Yang ketiga, yadun. Menyangka apa? Idrak. Dia menyangka dia bisa menyelesaikan Fatihah sebelum imam. Tapi menyangka, tidak yakin. Apa hukumnya? Apa sunnah dia mengamalkan sunnah? Wa hukmuhu annahu yusan lahul istihol bisunnah. Di sini tetap dia disunahkan untuk mengamalkan sunnah. Walau ikhtarafa dhannu. Masalahnya kalau sangkaannya benar. Kalau sangkaannya benar. Berarti tidak ada masalah. Dia selesai Fatihahnya sebelum rukuknya. Tidak ada muskilah kan. Yang muskilah kalau sangkaannya salah. Dia menyangka dia selesai Fatihahnya. Ternyata kenyataannya belum selesai Fatihahnya. Imam sudah rukuk. Apa hukumnya? Fala ikhtalafa dhannu. Jika berbeda ternyata sangkaannya salah. Faraka al-imamu qoblal itmam. Imamnya rukuk duluan qoblal itmam. Apa itmam apa ini? Menyempurnakan Fatihah bagi makmum tersebut. Fadhahirun, maka jelas dan pasti. Annahu ka bati'il qira'ah, maka hukumnya dia sama dengan orang yang bati'il qira'ah, yang lambat bacaannya. Li'uzrihi, karena dia dianggap ma'zur. Ya berarti dia dianggap bacaannya seakan-akan bacaannya dianggap lambat. Ma'zur ila salasa arkantawi. Fihi niza'un fi syarhil ubab. Tapi dalam syarhil ubab dikatakan fihi niza' ini khilaf bainal ulama. Ada perselisihan di antara ulama dalam hukum ini. Yang keempat, an yadunna adam al-idrak. Sebaliknya sebelumnya. Kalau tadi yadun al-idrak. Kalau ini yadun adam al-idrak. Dia kalau baca yang sunnah, mengamalkan sunnah, dia menyangka dia tidak akan mendapatkan apa. Apa hukumnya? Sunnah apa dia mengamalkan? Fala yusan lahul istihol biha. Tidak sunnah dia mengamalkan. Nah ini kadang-kadang keadaan yang keempat ini banyak yang terjadi kepada kita kan. Kita masih nyangka-nyangka kayaknya ini kayak tidak dapat pembacaan Fatihah sebelum rukuknya imam ini kayaknya. Kalau Anda mengamalkan sunnah. Ini hukumnya. Fala yusan lahul istihol biha. Maka tidak disunnahkan kita menyibukkan diri dengan sunnah tersebut. Dua iftita atau ta'awud. Ya. Cuma kalau misalnya sangkaannya dia salah, berarti masalahnya jelas kan? Jelas apa enggak? Kalau ternyata sangkaannya salah, berarti ada muskilah apa enggak? Hah? Enggak ada muskilah. Karena dia menyangka dia tidak bisa menyempurnakan Fatihahnya. Ternyata sangkaannya salah. Artinya dia bisa menyempurnakan sebelum imam. Enggak ada muskilah berarti. Nah, yang muskilah kalau ternyata sangkaannya benar. Dia mengamalkan sunnah. Padahal mestinya dia tidak sunnah mengamalkan. Dia tetap mengamalkan sunnah. Ya, ternyata sangkaannya benar. Kalau dia tidak bisa mendapatkan atau menyelesaikan Fatihahnya sebelum imam ruku. Apa hukumnya? Walahu akabati'il kira'ah. Apa dia dihukumi seperti tadi? Kabati'il kira'ah. Kalau tadi kan ma'zur. Karena dia menyangka dia bisa selesai Fatihahnya. Kalau ini kan dia menyangka sebaliknya. Tidak bisa. Yahtamil annahu kahwa. Ada ihtimal, ada kemungkinan hukumnya sama kahwa. Kahwa kah apa? Kabati'il kira'ah. Ini kahwa. Ini kalau dalam ilmu nahu ini salah. Kahwa. Ya. Kenapa kok salah? Karena kaf ini huruf jar yang tidak masuk kepada isim. Dhamir. Huruf jar ada yang masuk kepada isim dhamir dan dhahir. Isim dhahir dan juga ada yang khusus hanya bisa masuk kepada isim zahir, tidak bisa masuk kepada isim. Kalau seperti min, minal madrasah, zahir. Minha, dhamir, bisa. Ila, ilal madrasah, bisa. Ilaiha, bisa. An, anil madrasah, bisa. Anha, bisa, ya kan? Apalagi? Ala, alaiha, apalagi? Fi, fil madrasah, bisa. Fiha. Tapi ada huruf jar yang tidak bisa masuk ke dalam isim dhamir. Seperti apa? Ka. Yang lain. Mud wa mun. Munzu yawmil jum'ah. Isim dhahir. Munzu usbu. Munzu sahar. Tidak bisa. Munzuhu. Munzuha. Tidak bisa. Ya. Begitu juga apa lagi? Huruful qasam billahi. Tidak bisa. Billahi bihi. Apa lagi? Tallahi. Jadi apa nanti kalau isim dhamir? Jadi tahu. Apalagi hatta, ya, tidak bisa masuk kepada isim dhamir. Hatta matla'il fajar dhahir, tidak bisa. Hattahu, hattaha. Nah ini kaf juga begitu. Kal madrasati bisa. Kal madrasati. Tapi kalau didhamirkan. Itu kahia kalau madrasah. Kal madrasati kahia. Tapi banyak fuqaha yang mengamalkan ini. Padahal itu, dalam minhaj ada itu. Wa nadaruha ilaihi kahuwa ilaiha. Ada di barom minhaj. Menyebutkan hukum nadar pandangan laki-laki kepada perempuan. Laki-laki memandang perempuan. Hukumnya tidak boleh kan? Semua. Bagaimana kalau sebaliknya hukum perempuan memandang kepada laki? Ya, Imam Nawawi mengatakan wa nadaruha ilaihi kahuwa ilaiha. Sama artinya kahuwa ilai kahuwa. Ini kahuwa ini. Di sini juga ada ini. Ya, tamil anahu kahuwa. Al-muhim ya, dikatakan sini ya, tamil anahu kahuwa. Bahwa zahiru kalam Syekhul Islam. Itu adalah zahir kalamnya Syekhul Islam. Siapa Syekhul Islam? Al-Imam. Imam Ghazali Syekhul Islam. Abi Abdul Al-Haddad Syekhul Islam. Tapi banyak juga yang Syekhul Islam. Tapi kalau tidak disebutkan namanya. Seperti ini. Tidak disebutkan namanya. Maka yang dimaksud adalah Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Yang dimaksud adalah Zakaria Al-Ansari. Gurunya Ibn Hajar. Gurunya Imam Ramli. Gurunya Ibn Qasim. Gurunya banyak daripada ulama. Termasuk Imam Khatib juga. Ya, punya murid yang luar biasa. Itu Syekhul Islam. Kalau mutlak maksudnya beliau. Syekh Zakaria Al-Ansari. Kuburannya di Mesir. Dan dekat dengan kuburannya Imam Syafi'i. Wahwa zahiru kalam Syekhul Islam. Wa tamadahu Ramli wa Ibn Hajar. Dan pendapatnya ini dianggap mu'tamad oleh Imam Ramli. Dianggap mu'tamad oleh Imam. Ihtamil an yuqayyad zalik. Dan bisa juga kemungkinan hukumnya adalah yuqayyad bidalik. Diikatkan hukum tersebut bima dengan sesuatu idha taqad annahu yutlab minhu istighal bisunnah. Jika dia meyakini bahwasanya dianjurkan baginya ketika itu al-istighal bisunnah. Jadi ini keadaannya adalah dia menyangka ada mal'id. Dia menyangka dia tidak bisa menyelesaikan Fatihah sebelum imam ruku kan gitu. Tadi kita katakan hukumnya yahtamil annahu kahwa. Tapi yahtamil annahu kahwa dianggap seperti batil qira'ah ma'dzur dikasih uzur. Kalau dia meyakini bahwasanya dalam keadaan itu sebenarnya dia sunnah mengamalkan ya doa iftitah atau tahu. Dia meyakini. Tapi ternyata keyakinannya salah. Ya, kalau dia meyakini ketika itu tidak sunnah, tapi dia tetap mengamalkan. Maka jangan disamakan dengan batiul. Qiraah, katanya di sini. Katanya siapa itu? Ya, tamil lah disebutkan. Ya, bima itaqad. Walhala hadhihi au syakka fi dzalik, atau dia ragu dalam hal tersebut, apa sunnah apa enggak? Amalau araf. Adapun kalau muafik tersebut dia tahu annahu la yutlab minhu, kalau ketika itu dia sebenarnya tidak disunahkan mengamalkan iftitah dan juga ta'awud, dia tahu hukumnya tidak sunnah, tapi dia tetap mengamalkan. Faqad yuqal innahu muqassir, maka bisa dikatakan dia sebenarnya ketika itu adalah muqass, dia lalai. Fala yakunu ka bati'il qira'ah, jangan disamakan dengan bati'il qira'ah. Kalau bati'il qira'ah ma'zur, wala ala hadal ihtimal aqrab, dan bisa jadi kemungkinan kedua ini lebih dekat kepada kebenaran. Yang kelima, an yasukka fil idrak, yang kelima dia meragukan apa dia bisa menyelesaikan Fatihahnya sebelum imam ruku atau tidak. Ragu, kalau tadi menyang, apa hukumnya kalau dia ragu? Wadhahir annahu ka bati'il qira'ah, hukumnya adh-dhahir dia dianggap sama dengan bati'ul li udrihi, karena dia dianggap ma'zur bil istihal bimanduk, dengan mengamalkan atau menyibukkan dirinya dengan sunnah. Wal fil jumlah, secara jumlah ma'adiyamil ihtimal madal, ada kemungkinan yang lain di situ. Ma'azharul jum'ah wal jama'ah, diteruskan panjang. Ini di sini akan disebutkan nanti uzur-uzur jum'at dan juga uzur-uzur jamaah. Uzur Jumat, tidak dianggap dia berdosa meninggalkan sholat Jumat kalau ada uzur. Padahal dikatakan man tarak salasa Jumat min ghairi uzrin taba Allahu ala qalbih. Atau kama qal. Barang siapa meninggalkan 3 kali Jumat tanpa ada uzur, Allah menstempel hatinya. Artinya stempel sudah dianggap tertutup dari rahmat Allah. Stempel dia orang jelek. Na'udzubillahi min dari 3 Jumat min hari uzur. Oh, berarti kalau 1 Jumat boleh ya? Ya bukan berarti kalau 1 Jumat boleh. Cuma masih mendingan lah daripada 2 Jumat. 2 Jumat juga bukan berarti boleh. Mending daripada 3. Daripada apalagi 4 Jumat. Dalam hadis yang lain, mantarok arba Jumat faqad nabadal Islam wara'a dhahri, berarti dia membuang agama Islamnya ke belakang punggungnya. Berarti dia seakan-akan murtadlah, dianggap seperti itu. Arba Jumat itu semuanya kalau tidak ada uzur. Tapi yang wajib ya. Kalau kalian kan tidak wajib. Jadi yang wajib sholat Jumat. Jadi bagi yang wajib sholat Jumat, wa'id shadid di situ. Kalau sholat biasa aja, kalau sholat biasa 1 kali tidak melaksanakannya sampai keluar waktunya tanpa uzur, itu sudah yastahik al-qatl. Sudah berhak untuk dibunuh. Kecuali kalau tahu, taubat. Ditanya ketika itu, mau taubat enggak? Enggak mau, penggal langsung. Enggak usah dikasih waktu 3 hari, seminggu, enggak usah. Langsung ketika itu. Itu hukumnya 1 sholat. Tapi dia masih mending dalam mazhab Syafi'i ya, masih mending, masih dihukumi Islam selama tidak mengingkari kewajiban sholat. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat, murtad. Ya, tapi kalau Imam Ahmad tidak ada bedanya, mau dia mengingkari atau dia meyakini wajib sholat, selama dia tidak mengamalkan atau tidak melaksanakan sholat, walaupun 1 sholat, walaupun 1 kali tanpa uzur, maka dihukumi murtad menurut Imam Ahmad. Dan hukumnya harus qatl, harus juga di... Ini menurut Imam Ahmad tidak ada tafsil. Mau yakin wajib sholat atau tidak. Imam Syafi'i, ya kalau itu sholat biasa. Apalagi kalau sholat Jum'at. Yang dikatakan sholat Jum'at adalah afdalus sholawat. Sholat Jum'at itu adalah sholat yang paling afdal. Yang paling mulia, paling sempurna sholat Jum'at. Ini termasuk pengecualian daripada qaida ajruki ala qadri nasabiki. Pahala yang kamu dapatkan sesuai dengan capekmu. Sesuai dengan taabmu. Masakoh. Bertambah capek, bertambah masakoh. Masakoh bertambah banyak pahalanya. Sedikit masakohnya, sedikit. Sholat Jumat cuma 2 rakaat. Lebih banyak sholat duhur, 4 rakaat. Tentunya lebih banyak, lebih capek sholat duhur. Tapi 2 rakaat sholat Jumat tetap lebih afdal dari 4 rakaat sholat duhur. Bahkan dari semua sholat 5 waktu. lebih afdal. Padahal cuma dua. Pahala dua rakaatnya sholat Jumat lebih banyak daripada pahala empat rakaat sholat yang lain. Ini dikecuali. Bahkan walaupun sebenarnya bagi perempuan. Kalau dia sholat Jumat lebih afdal. Pahalanya lebih banyak kalau mau. Kalau mau. Pernah sholat Jumat? Tidak pernah. Tapi kalau zamannya zaman aman. Bukan zaman fitnah. Jangan nanti kalian, wah kalau gitu keluar yuk sholat Jumat di masjid. Terjadi fitnah. Tapi sebenarnya aslinya kalau tidak ada fitnah, aman. Seperti zaman sahabat, laki-laki tidak mau memandang kepada perempuan. Perempuannya juga menjauh juga dari laki. Sholat Jumat lebih baik untuk perempuan daripada sholat duh. Itu kalau tidak ada uzur. Nah, kalau ada uzur, maka kita katakan ma'zur. Selama ada uzur. Apa uzurnya di sini? Dan ini juga uzur untuk sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah hukumnya wajib atau fardu kifah. Tapi bagi laki-laki juga itu. Kalau bagi perempuan sunnah. Bagi laki-laki fardu kifayah. Nah, fardu kifayah berarti kalau semuanya tidak ada yang mengamalkan. Ya berarti semuanya berdoa. Harus ada yang mengamalkan sholat berjamaah dan harus mengamalkan sholat berjamaah di tempat umum, bukan di rumah di masjid, di musola, yang sekiranya setiap orang tidak sungkan untuk masuk. Kalau di rumah-rumah tidak dianggap, jadi harus dididikan sholat jemaah di masjid, di musola dalam satu kampung itu. Kalau tidak, maka seluruh penduduk kampung yang wajib sholat berjamaah ya, maka dianggap dosa dan yuqatal, dibunuh dalam Islam. Kayaknya Islam kejam ini, sedikit-sedikit dibunuh. Ada guna tadi. Itu uzur kah? Itu kalau tidak ada uzur, kecuali kalau ada uzur. Begitu juga ini uzur berlaku juga dalam walimah. Menghadiri walimah hukumnya apa? Menghadiri walimah hukumnya wajib. Menghadiri walimah sunnah kalau walimah khitan. Kalau walimah urus hukumnya wah. Kalau tidak disebutkan walimah apa yang dimaksud berarti walimah nikah. Walimatul urus. Kalau walimatul urus hukumnya wajib. Maka kalau tidak hadir berarti hukumnya dosa. Kecuali kalau ada uzur. Nah, uzurnya walimatul urus sama dengan uzur jum'ah dan jamaah. Nah, apa aja uzurnya? Dibaca minggu. Yang ke 6, 9. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fa'idah At-Tasi'ah. Zakara Sayyidi Muhammad bin Hadi As-Sagaf radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan oleh Sayyid Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf. Satu zaman dengan Habib Ali Al-Habsi ini. Dan ahli nahu dia. Beliau ahli nahu. Punya karangan, punya kalam. Dan ini ada di kalamnya namanya Tuhfatul Asraf. 3 jilid besar-besar. Tapi makhtut. Tulisan tangan. Makhtut ini tulisan tangan. Ya, bukan matbu, bukan cetakan. Nah, disebutkan dalam kalamnya. Satu cerita oleh Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf. Kisatal Malakain. Yaitu kisah 2 malaikat. Allazaini iltaqaya. Yang mereka berdua saling bertemu. Hina nazala minas sama. Ketika mereka berdua turun dari langit. Ketika mereka bertemu, turun dari langit. Mereka bertemu. Qala ahaduhum lil akhar. Yang satu berkata kepada yang lain. Kharattu ila dunya li amrin ajib. Aku ini turun ke dunia. Dari langit mereka berdua kan. Aku turun dari langit ke dunia li amrin ajib dengan perkara yang ajib. Apa ajib? Ya. Apa itu perkaranya? Amaranillahu an uriqa syahwatan ishaha waliyun min awliya illa. aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menumpahkan keinginan yang diinginkan oleh wali min auliyaillah. Wa huwa maridun. Dan beliau wali Allah ketika itu dalam keadaan sakit muhtadar, yang sedang menghadapi kematian. Muhtadar yang sedang menghadapi kematian. Jadi ketika itu si wali min auliyaillah dia menginginkan makan ayam yang digoreng dengan lezat, tapi tahu-tahu di saat sakit tersebut ayam goreng yang sudah disediakan itu dimakan kucing sehingga tidak jadi memakannya. Ditumpahkan sampai tidak bisa dimakan, ditumpahkan oleh malaikat sehingga tidak bisa lagi untuk dimakan. Ini perintah dari Allah. Katanya malaikat yang pertama. Wa kana lahu sininun yuti'ullah azza wa jalla. Padahal wali itu beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sinin, bertahun. Fa'aratuha, dan aku tumpahkan makanannya. Wa matal wali, dan ternyata dalam keadaan itu pun juga meninggal wali tersebut. Walam yazuk sahwatahu, dan dia tidak merasakan sedikit pun keinginannya. Faqala al-malakul akhar, malaikat yang lain mengatakan, wa ana akharatu li amrin ajib, aku juga diperintah oleh Allah dengan membawa perkara didima umirta bihi, tapi sebaliknya yang kamu perintah, yang sebaliknya perintah yang diberikan kepadamu. Apa itu? Kana kafirun, ada seorang yang kafir. Istaha, sama kata, yang menginginkan untuk makan ikan tertentu. Ikan tertentu. Wala tujad illa fil bahr fulani. Dan ikan yang diinginkan ini tidak didapatkan kecuali di laut tertentu. Bahr fulani. Laut tertentu. Bainahu wa baina bahri baladil kafir sab'atu abhur. Antara laut yang di situ ada ikan yang diinginkan oleh orang kafir dan laut yang ada di negeri orang kafir itu sendiri, jaraknya bisa ditempuh dengan melalui 7 lautan. Dari jauh, dari jauhnya. Jadi ikan aneh ini, ikan langka berarti. Tapi orang kafir ini mengingin. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Amaranillahu an atiya bisamaka. Allah memerintahkan aku untuk mendatangkan ikan tersebut. Ila bahri baladihi, ke laut kotanya. Wa ja'alaha fi sabakati shayyat, untuk dijadikan atau ditaruh di sabakah, jaring. As-shayyat, nelayan. Fa ya'ti biha ila kafir, sehingga nelayan itu membawanya kepada orang kafir. Wa kana al-kafir qad amara as-sayyadin bi anna man istadada samaka al-fulaniyah yati biha ilayhi wa lahu ma yatamanna min asaman. Dan orang kafir tersebut sebelumnya sudah memerintahkan nelayan-nelayan yang ada di negeri, di kotanya, di negerinya, barang siapa yang bisa mendapatkan ikan yang dia inginkan, maka dia boleh mendatangkan ikan tersebut kepadanya dan aku akan berikan harganya dengan sesuka dan semaunya, berapapun yang dia minta. Jadi nelayan ketika mendapatkan ikan tersebut pasti akan di, padahal ikan itu sebenarnya tidak ada di laut itu, ada di laut yang sangat jauh. Tapi siapa yang membawa? Diperintahkan oleh siapa? Untuk keinginan, untuk keinginannya orang kafir. Tapi orang wali tadi malah sebalik, sudah siap dihidangkan, sudah siap, tidak repot, sudah tinggal dimakan, tapi malah diperintahkan untuk ditutup. Aneh kan? Faqala fa'ataitu bisamaka. Maka ketanya siapa ini? Tanya malaikat tadi itu. Fa'ataitu bisamaka. Maka aku membawa ikan tersebut. Faja'altuha fi sabakati shayyat. Kemudian aku taruh di jaringnya nelayan. Waja'a biha. Ini ja'a siapa? Shayyat. maka nelayan tersebut membawanya ilal kafir, kepada orang kafir tersebut. Summa innahu nazala malakun min sama, tahu-tahu ada malaikat lagi turun dari langit, malaikat yang ketiga. Faqala lahuma, kemudian berkata kepada keduanya, ngobrol-ngobrol dia di situ. Ini mestinya dilaksanakan perintah Allah, jadi ngobrol. Faqala lahuma, malaikat itu mengatakan kepada keduanya, la ta'jaba, kamu berdua jangan he. Innallaha amarani, Allah juga perintahkan aku sama dengan kamu. An uhbirakuma, perintahnya beda. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memberi kabar kepada kamu. Bikisati sahibaikuma, untuk memberi kabar tentang cerita kedua temanmu. Siapa itu? Orang wali dan orang kafir. Fa ammal wali fa innahu kana qad fa'ala ma'siyatan. Ini hikmahnya. Sesungguhnya orang wali tersebut pernah melakukan maksiat wahidah. Satu kali al-wali mahfud. Bukan mustahil melakukan maksiat. Beda dengan nabi. Kalau nabi ma'sum minal maksiat, mustahil melakukan maksiat. Terjaga pasti. Kalau wali dijaga oleh Allah, tidak bro. Misalnya pun terjadi ke dalam kemaksiatan, pasti Allah akan memberinya taufik, hidayat untuk langsung dan segera bertaubat. Sehingga seakan-akan tidak tertulis di bukunya itu satu maksiat pun. Karena kalau seseorang melakukan maksiat langsung segera taubat, tidak dicatat di buku. Kalau dia tidak segera, berlalu 6 jam, tidak taubat di situ, maka sudah dicatat di situ. Misalnya pun suatu waktu dia taubat kepada Allah dan diampuni oleh Allah dosanya, tapi tetap bekas maksiat itu ada di buku. Cuma ditulis sudah diampuni. Beda kalau dia segera langsung taubat. Tidak tertulis di bukunya. Nah, itu orang wali. Jadi pernah orang wali tersebut melakukan satu kali maksiat. Sehingga apa? Fa'ahramahullahu sahwatahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan keinginannya. Ingin makan apa tadi? Li'ajri an yakuna thawabu hasratihi mukaffiran li dzalika dzambi. Agar pahala dia menyesal tidak mendapatkan keinginannya bisa menghapus dosa tersebut. Makanya kan orang muslim kalau dia susah, dia sedih, punya masalah, itu menghapus dosa. Kena duri kecil aja sudah menghapus, apalagi yang lebih besar dari itu. Itulah perkara orang muslim. Ajaban li amril muslim, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna amrahu kullahu khair. Segala perkara orang muslim semuanya baik. In asabat husra syakar fa kana khairan la. Orang muslim jika mendapatkan kebaikan dia akan syukur. Maka dengan itu maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wa in asabat hudra sabar. Dan jika dia mendapatkan kejelekan, musibah, hal yang tidak enak, dia akan sabar. Fakana khairan lah. Maka dengan itu adalah merupakan kebaikan baginya. Dapat kebaikan, dia syukur, baik berarti. Dapat kejelekan pun, dia sabar. Juga mendatangkan kebaikan. Yang penting, ketika datang kejelekan, musibah, suatu hal yang tidak mengenakan, dia sabar. Walaupun kena duri tadi harus, ha? Jangan kena duri. Kurang ajar, siapa ini yang takdirkan ya? Bisa. Itu tidak dapat pahala kalau sabar. Ya, inti ketika di pondok mungkin kadang-kadang ada saat-saat tertentu jenuh, sumpek, ya ada saat-saat tertentu. Tapi dia sabar, mujahadah, dia perangi hawa nafsunya. Itu merupakan pahala. Suami yang mencari nafkah, keliling ke sana ke sini, dia sumpek tidak laku, sumpeknya dia menghapuskan doh. Seorang istri banyak kerjaan di rumah, dia sumpah kerjaan ini tidak selesai, sumpah dia menghapus dosa. Jadi sumpahnya orang muslim menghapus dosa. Beda dengan orang sumpah kata 10 tahun sumpah terus tidak dapat pahala. Dapat kebaikan, masya Allah, orang kafir itu syukur dengan bahkan tasyakuran undang orang miskin, tetap tidak dapat pahala. cuma orang kafir yang mendapatkan atau yang melakukan kebaikan di dunia akan mengurangi azabnya di neraka Allah Subhanahu wa taala kelak. Di akhirat, kalau orang kafir ini misalnya melakukan kebaikan-kebaikan, maka balasannya bukan di akhirat, bukan, tapi di dunia. Dibalas oleh Allah di dunia dengan apa? Dengan kebaikan dunia. Diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, diberikan keluasan dalam rezeki. Orang kafir kan kayak gitu rata-rata. Kaya-kaya, enak hidupnya, poya-poya, senang. Kenapa? Karena itu untuk membalas kebaikannya di dunia. Jadi kalau orang kafir diberikan seperti itu, memang itu istidraj min Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mengiringankan azabnya atau mendapatkan, tidak, tapi untuk biar azabnya di akhirat tetap tidak dikurangi sehingga dibalas di sini. Dan begitu juga sebaliknya orang mukmin. Orang mukmin yang susah hidupnya di dunia, yang repot, melarat, ya banyak masalah, banyak musibah, penyakit di badannya, penyakit di keluarganya, dan seterusnya, itu malah mendatangkan pahala. Jadi bahkan setiap orang mukmin yang mendapatkan bagian kenikmatan di dunia, mengurangi kenikmatannya di akhirat. Tambah dia nikmat di dunia, tambah berkurang kenikmatannya dia di akhirat. Itu orang mukmin. Fa'ala kulli hal gunna tadi. Jadi orang kafir itu pernah dikatakan, orang wali tadi pernah melakukan maksiat satu kali, sehingga Allah ingin menghapus maksiat tersebut dengan menyesal ketika keinginannya tidak tercapai. Dia nyesal, menyesalnya ketika itu menghapus dosa. Makanya kadang banyak orang-orang muslim yang sakit-sakit sebelum meninggal, sakit stroke, sakit kanker, sakit ini, sakit tumor. Yang banyak bukan orang kafir, yang banyak orang muslim. Kenapa? Untuk menghapus dosa-dosa. Atau kalau tidak ada dosa, ditinggikan derajatnya. Wa ammal kafir fa innahu fa'ala hasanatan fi hayati. Orang kafir pernah melakukan kebaikan. Lamma staha syahwatahu Allah iyah. Ketika dia menginginkan keinginan yang dia inginkan, Allah akan berikan keinginannya. Fajazahu ala hasanatihi fi dunya. Maka Allah membalasnya di dunia. Liyakuna fil akhirah khalian anil hasanat. Sehingga dia di akhirat nanti sepi kosong daripada kebaikan. Yadhul ya Ustaz, apa hukumnya jika ada Ustazah TPQ yang mengajar di dalam masjid sedangkan dia dalam keadaan haid? Hukumnya tidak boleh, walaupun alasannya untuk mengajar ya, bisa digantikan dengan orang lain, bukan darurah. Ya bisa dipindah tempatnya ke selain masjid, bisa di musala, bisa di rumah, bisa di tempat lain. Kalau aku lihat hukumnya tidak boleh. Ya kecuali cuma lewat aja boleh. Kalau lewat aja, bagi yang haid lewat, jadi masuk dari pintu keluar pintu yang lain, hukumnya boleh. Jadi kalau ngajar sambil lewat, ngajar mobil jalan muter lagi, masih tidak apa-apa itu. Jangan diam. Tapi kalau diam di masjid, ya tetap kita katakan tidak boleh kecuali darurah, dan hal itu belum dianggap darurah. Darurah ini dia dalam keadaan haid, ya, kemudian ada perampokan atau orang jahat di luar masjid ingin menyerangnya, dia akan terselamatkan kalau masuk, bukan darurah. Padahal dia haid ketika itu, tidak masalah, karena itu darurah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana fatub alaina tauba tawsil li kulli haq.